Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit apa yang telah kita uraikan sebelumnya dari apa yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Tidak heran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selalu menasihati anak-anak muda muslimin dari kalangan para sahabat dengan nasihat-nasihat yang berharga untuk mereka semua, dikarenakan ketika masa mudanya di atas kesolehan, maka insyaallah ta'ala akan memiliki efek yang luar biasa di masa-masa tuanya, seperti yang tadi dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada anak pamannya, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat yang lain yang menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW memberikan wasiat kepada pemuda-pemuda sahabah kala itu, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, sambil beliau memberikan wasiat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah engkau orang yang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Maka Ibnu Umar pun menyerap wasiat tadi dan memberikan faedah dari wasiat yang disampaikan Rasul kepada beliau. Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Maka ambil kesempatan ya ikhwan. Ketika engkau di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Ketika engkau di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Bergegaslah untuk beramal. Waktu kita pendek. Hidup di dunia sementara. Tujuan kita adalah akhirat. Ambil masa sehatmu sebelum engkau sakit. Ambil kesempatan masa hidup kamu sebelum engkau mati. Dan juga secara khusus Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada seseorang laki-laki. Disebutkan di dalam Mustadrak al-Hakim. Dan isnaduhu hasan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW menasihati seseorang laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambil kesempatan. Manfaatkan lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla harumik. Ambil kesempatan di usia mudamu sebelum kamu tua. Wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, masa-masa kayamu sebelum engkau fakir miskin. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luang kamu sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidup kamu sebelum kamu mati. Selagi ada kesempatan, jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan. Ambil kesempatan untuk meraih ridhanya Allah Azza wa Jalla dengan mengkaji ilmu agama Allah, talabul ilm, dengan mengamalkan amal yang saleh, mentaati Allah, beribadah kepada Allah, manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jikala kamu masih remaja, masih muda, ambil kesempatan. Jangan kamu sia-siakan masa mudamu, wahai pemuda Islam. Sebelum kamu nanti akan sibuk, sebelum kamu nanti akan tua bangka, tidak banyak kekuatan. Ambil kesempatan kamu ketika engkau masih sehat sebelum kamu sakit. Sebelum kamu miskin, sebelum kamu sibuk, sebelum kamu mati. Maka sebagai nasihat untuk semua pihak, tidak hanya untuk yang masih muda-muda, tapi juga untuk semua hamba-hamba Allah, kaum muslimin, terutama Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Ambil kesempatan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal sebelum datang penghalang-penghalang yang menghalangi kita semua dari poin-poin tadi. Barakallahu fiik. Tapi yang diinginkan sekarang adalah anak-anak muda. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima sebelum lima. Yang pertama kali Rasul sebutkan ialah syababaka qabla harumik. Masa mudamu sebelum kamu tua nanti. Jangan kamu sia-siakan. Yang punya kesempatan untuk mengkaji ilmu agama Allah secara fokus di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah, di mahat-mahat Ahlus Sunnah, di lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah, jangan kamu sia-siakan. Selagi kamu masih muda, masih punya waktu panjang, selagi orang tua kamu masih mampu, selagi masih menyupport kamu, mendukung kamu, dan selagi kamu punya kesempatan. Itu untuk kemaslahatan kamu sendiri. Di masa mudamu. Dan engkau tua nanti. Itu untuk kemaslahatan calon keluarga kamu nanti. Anakmu, istrimu, cucumu. Bahkan harta benda kamu. Dan yang paling penting untuk kemaslahatan agamamu, akidahmu, manhajmu. Dan akhir hayat kamu nanti. Dari sini ikhwanatina azzakumullah, salafuna salih rahimahumullahu ta'ala punya semangat yang begitu tinggi. Mendidik anak-anak mereka yang masih belia semangat untuk talabul ilmi syar'i. Dari mulai semenjak dini, semenjak kecil. Menghadirkan anak-anak mereka ke halaqah-halaqah ilmu. Di majlis-majlisnya para ulama. Supaya mereka terbiasa dengan ilmu, terbiasa dengan amal saleh, terbiasa dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Dan menyemangati mereka untuk talabul ilmi di masa masih kecil. Di masa masih muda. Akan dimasukkan oleh para ulama una di antara adab-adab talabul ilmi. Ialah ayyagtanimat tahsil fis sighar. Mengambil kesempatan di usia muda, di usia masih belia, ambil kesempatan untuk meraih ilmu. Itu kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Tafaqquh fid din di masa masih muda, wahai pemuda-pemuda Islam. Di masa-masa emas usia kamu. Di saat engkau tidak punya kesibukan apapun kecuali ilmu. Di saat akalnya kamu masih lengkap untuk ilmu. Ilmu itu akan semakin mudah bersarang dalam jiwamu. Kokoh, mantap. Sehingga akan muncul kemanfaatan. Akan muncul yang namanya barokah. Apalagi dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasanya mengajari anak-anak kita Al-Quranul Karim. Mengajari anak-anak kita bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syiar min syairiddin, satu syiar dari syiar agama. I'lam anna ta'limal wildan lil Qur'an syiarun min syairiddin akhadha bihi ahlul millah wa daraju 'alaihi fi jami'am amsarihim. Ketahuilah bahwasanya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu merupakan syiar dari syiar-syiar agama. Diambil ini syiar oleh kaum muslimin. Mereka jalani di seluruh penjuru negeri Islam. Barakallahu. Ini menjadi kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Barakallahu. Maka yang memiliki anak, faman ruziqa waladan falyajtahid ma'ahu wa tawfiqu min wara'i dhalik. Yang memiliki anak, yang dikasih anugerah anak oleh Allah Azza wa Jal, bersungguh-sungguhlah untuk mentarbiyah dia, untuk mendidik dia dengan tarbiyah yang benar. Taufiq setelah itu ya ikhwan, mengharapkan taufiq kepada Allah Azza wa Jal setelah itu, sehingga dibiasakan untuk mengaji Al-Quran, dibiasakan untuk talabul ilm, dibiasakan dengan akidah-akidah yang sahihah, dibiasakan dengan manhaj yang benar, dibiasakan dengan akhlak yang mulia, dengan etika-etika yang luhur yang dibimbingkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan adalah kebiasaan salafus saleh. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, ta'allamu al-ilm fa'innakum in takunu sigara qawmin takunu kibarahum ghadan faman lam yahfad fal yaktub. Hendaklah kalian wahai pemuda-pemuda Islam, hendaklah kamu mempelajari ilmu agama ini. Kalaupun kalian ini masih muda-muda di zaman sekarang ini, kalian nanti akan menjadi kibar, orang-orang besar setelah ini nanti. Meneruskan generasi-generasi yang setelah kalian. Yang enggak mungkin menghafal, hendaklah dia menulis. Sehingga kebiasaan salafun salih barakallahu fikum, mereka biasa menghadirkan anak-anak mereka di halaqah-halaqah ilmu semenjak masih kecil. Dengan harapan dia semenjak dini dibiasakan dengan ilmu syar'i, kemudian dibiasakan dengan amal saleh, dibiasakan menjaga Allah Azza wa Jal, menjaga agama Allah, nanti efeknya akan luar biasa di hari tua mereka nanti. Satu kemaslahatan untuk anak-anak tadi, di samping dapat ilmu, dapat tarbiyah-tarbiyah Islam, juga mendapat penjagaan Allah seperti yang terangkan sebelumnya ya. Yang kedua, kemaslahatan untuk kita selaku orang tua. Ketika kita mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah imaniyah, hasil tarbiyah itu sebagai jariah kita. Kita akan memetik hasilnya barakallahu fikum di dunia ini, di alam barzakh nanti, di yaumul qiyamah nanti. Di dunia ini ketika anak-anak kita, anak yang saleh dan salihah, mereka akan betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Yang berbakti kepada orang tua, yang saleh dan salihah. Di saat engkau tua nanti, dikarenakan engkau berbakti kepada anak kamu, mentarbiyah anak kamu dengan tarbiyah yang baik dan benar, maka anak kamu nanti akan mentarbiyah kamu, bakti kepada kamu, perhatian kepada kamu, mengurusi kamu di usia kamu senja. Man barra auladahu barrahu auladuh. Barang siapa yang berbuat baik kepada putra-putrinya, maka nanti anak-anaknya pun akan baik kepada dia, bakti kepadanya. Ini yang pertama ya. Kemaslahatan itu akan kita raih di saat kita tua nanti. Kita tua, kita sudah renta, kita sudah enggak kuat. Anak kita bakti kepada kita dengan segenap bakti yang kita dambakan selama ini. Tatkala kita mati nanti di alam barzah, manfaatnya pun akan terasakan. Anak-anak yang soleh tadi akan mendoakan kebaikan untuk kita sebagai orang tuanya. Awwalatin salihin yad'ulah. Yang termasuk yang jariah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dan ingat, Rasul mengatakan dalam riwayat tadi, waladun soleh, itu bayanul waqi', menerangkan realita yang ada. Yang mendoakan orang tuanya adalah orang-orang atau anak yang soleh dan salihah. Yang anak toleh, yang tolihah, fasik, fasiqah, dan yang lain-lainnya, lupa dari orang tuanya. Yang betul-betul ingat kepada orang tuanya adalah anak yang soleh. Akan mendoakan kebaikan untuk orang-orang tuanya, sehingga orang tua tadi merasakan kemanfaatannya ketika di alam barzakh. Dia melukiyamah nanti, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibn Majah dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan di hari kiamat nanti seseorang laki-laki, fayudhu'u taju 'ala ra'sih, diletakkan mahkota dari berlian yang indah di kepala dia, dimuliakan. Dia mengatakan, anna li hadza, dari mana aku mendapatkan yang semacam ini? Dikatakan, fistighfari waladika lak, ini semua dikarenakan anak kamu selama ini memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kamu. Terus berlanjut sampai hari kiamat, orang tua itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla melalui putra-putrinya. Sehingga kemanfaatan untuk sang anak tadi dan kemanfaatan untuk orang tua tadi. Maka yang punya anak, sungguh-sungguhlah mentarbiyah anak-anak kalian. Manfaatnya untuk anak kamu sendiri dan diri kamu sendiri. Yang sudah menginjak dewasa, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, sudah mumayyiz, sudah menjelang balig, sudah balig, setelah balig, di usia-usia muda. Jangan kamu sia-siakan masa muda kamu. Jaga Allah di masa muda kamu. Allah akan menjaga kamu di usia tua kamu nanti. Jagalah Allah di usia muda kamu. Allah akan menjaga agama kamu, akidah kamu, manhaj kamu di masa tua kamu nanti. Jagalah Allah. Allah akan menolong kamu di masa-masa fitnah. Memberikan taufik kepada kamu di masa-masa fitnah. Di masa-masa yang mencekam, yang menegangkan. Jagalah Allah. Allah akan menganugerahkan kepada kamu husnul khatimah. Jagalah Allah. Allah akan janjikan kepada kamu sekalian surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nasihat ini barakallahu fikum ditujukan kepada pemuda-pemuda Islam. Dan juga ditujukan kepada orang tua pemuda-pemuda tadi. Supaya mereka melaksanakan apa yang dibimbingkan di atas. Sehingga semua meraih pahalanya barakallahu fikum. Dan sebaliknya ya kan, sebaliknya barang siapa yang menanam kejelekan, dia akan juga menuai kejelekannya pula. Ketika dia mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah yang thalihah, yang menyimpang atau tarbiyah yang sangat jelek, akhlaknya buruk, akidahnya rusak dan segala macamnya, maka dia akan mendapatkan yang buruk pula dalam kehidupan dia. Dia akan mendapati anak-anaknya enggak lagi berbakti kepada dia. Di saat dia telah mati nanti, tidak didoakan oleh anak-anaknya, dia menuju kiamah. Tidak bisa mengambil kemanfaatan dengan anak-anak dia tadi. Anak-anaknya pun juga demikian. Ketika di masa mudanya disia-siakan, tersia-siakan dengan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kefasikan-kefasikan, bahkan yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Maka di usia tua nanti akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang-orang yang telah tua, tapi tidak ada gunanya. Tua tidak ada faedahnya. Tua tidak ada barokahnya. Hina, rendah, dina di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang paling fatal ketika di akhir hayatnya nanti mendapatkan su'ul khatimah, dan yang paling mengerikan mendapatkan ancaman nerakanya Allah Azza wa Jalla. Al-jaza'u min jinsil amal, kata para ulama, yang namanya balasan tergantung amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebiji zarah pun akan dia saksikan nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal kejelekan sebiji zarah pun akan dia saksikan nanti di hari kiamat. Yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan, yang menanam kejelekan akan mendapatkan kejelekannya pula. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan masalah temanya. Ada yang mau tanyakan ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ataukah sudah? Ini semua diamalkan, dipraktekkan, jangan dipertanyakan. Tapi mungkin ada yang masih iskal, ada yang penjabaran lebih lanjut. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada insya Allah ya? Tidak ada insya Allah ya. Alhamdulillah, yang penting diamalkan. Yang menjadi pemuda-pemuda Islam, jadi pemuda Islam yang soleh. Yang jadi orang-orang tua, jadi orang tua yang soleh. Dan berusahalah untuk mensolehkan anak-anak kalian. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiq wal hidayah. Untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kaum muslimin semuanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik untuk kita semua di dunia ini, pada agama kita. Dan nanti dia berkiamah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa